bernyanyi dan mendengarkan alat-alat musik itu, melainkan dia sesat dari jalan petunjuk ini. Kemudian amalnya juga sesat. Jadi orang yang bernyanyi, meskipun yang bernyanyi itu haji, sesat ilmunya, amalnya juga sesat. Dalun mudil, yang pertama kali yang membuat kitab musik dalam Islam ini, yang pertama kali membuat Abu Nasr Al-Farabi, yang pertama kali. Kata Ibnu Katsir, kalau seandainya dia mati dengan laknat Allah di kuburnya. Dalun mudil, Abu Nasr Al-Farabi, yang ada di kalender gambarnya. Abu Nasr Al-Farabi, dalun mudil. Dan Ibnu Asakir menyebut dalam Tarikh Ad-Dimashqi tentang kejelekan Abu Nasr Al-Farabi. Dia membuat satu kitab khusus, Al-Musik Al-Kabir. Itu yang pertama kali, kata para ulama, dia yang menyesatkan. Dia menulis kitab khusus tentang musik, disebutkan alat-alat musik. Abu Nasr Al-Farabi. Kemudian, seperti yang tadi saya sebutkan tentang perkataan Fudail bin Iyad, saya ulangi lagi, kata Fudail bin Iyad, al-ghina ruqyatu zina, bahwa ghina adalah tariannya zina. Kemudian yang terakhir, ulama-ulama yang belakangan ini, jadi bukan hanya ulama-ulama yang terdahulu yang mengharamkan, kemudian ulama-ulama yang sekarang juga mengharamkan. Kita ambil dua saja yang terkenal sekarang ini, atau tiga yang terkenal sekarang ini. Itu yang pertama, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Kata dia dalam silsilah Ahadits Sahihah di juz yang pertama halaman 91, nomor 91, halaman 1445, dia terangkan begini. Tahrim alatul azfi wa tarbi. Tahrim alatul azfi wa tarbi. Wa diratul hadith ala zalik min wujuh. Qawluhu yastahillun. Fa'innahu sarihun bi'annal madhkurat wa minha al-ma'azif hiya fi syar'i muharrama. Muharramatun fayastahilluha ulaikal qawm. Kata Syekh Albani, bahwa di sini ada pengharaman alat-alat musik, ya gendang, drum band, segala macam itu, seruling, semuanya haram. Kedilalah hadis ini dari beberapa jalan. Yang pertama, kata-kata qawluhu yastahillun, perkataan Nabi tentang yastahillun, ini jelas menunjukkan bahwa alat-alat musik menurut syariat Islam muharramatun, diharamkan menurut syariat Islam. Fayastahilluha ulaikal qawm, kemudian dihalalkan oleh beberapa kaum itu. Kemudian yang kedua, qurin al-ma'azif ma'al maqtu' hurmatu az-zina wal khamr. Kemudian ma'azif ini mengiringi diharamkannya zina dan khamr. Jadi setelah zina, khamr, ma'azif. Nah, ini menunjukkan bahwa ma'azif haram. Wa qad ja'at ahadits katsiratun ba'daha sahih fi tahrimi anwa' min alati al-ma'azif allati kanat ma'rufa yawma idzin qattabal wal qannin. Walam ya'ti ma yukhalifu dhalik aw yakhussuhu Allahumma illa dhuf fin nikah wal 'aid fa innahu mubahun ala tafsilin madhkur fil fiqh wa qad dhakartuhu fi raddi 'ala ibn Hazm wa lidhalika ittafaqat al madhahib al arba'ah 'ala tahrimi alati tarbi kullaha. Kata Syekh Albani, telah datang hadis-hadis yang banyak sekali dan sebagiannya sahih. Tadi sudah saya sebutkan, ada lebih dari 70, ada 7 hadis yang sahih tentang diharamkannya bermacam-macam alat musik yang terkenal pada waktu itu, seperti gendang, kanin atau gitar, seruling, dan tidak ada yang menyalahi mereka, dan tidak ada pula yang mengkhususkan. Kecuali yang khusus yang dibolehkan itu pengecualian duk saja, rebana saja yang dibolehkan. Itu pun fin nikah wal'id, boleh pada waktu nikah dan id, bukan setiap hari waktu nikah, dan itu pun sebentar, waktunya sebentar, tidak lama. Dan ini mubah dengan rincian yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ya dibolehkan, tapi ada syaratnya. Disebutkan nanti bahwa syaratnya itu tidak boleh ada syair-syair syirik, syair-syair yang membawa orang kepada zina, kemudian tidak boleh bicara tentang menentukan seorang itu tahu tentang masalah gaib, tidak boleh pula pujian-pujian yang berlebihan. Kalau puji untuk Islam tidak dibenarkan, tapi untuk puji-puji yang lain tidak dibenarkan. Nanti disebutkan oleh Syekh Mahmud Tahan tentang masalah itu. Kemudian dilanjutkan, dan telah sepakat, dan aku telah menulis, jadi aku telah menulis satu kitab khusus tentang haramnya musik. Jadi kitab itu sampai hari ini kita belum dapat sih. Kitab itu khusus membantah Ibnu Hazm Al-Andalusi. Karena di umat Islam ini dari sejak dulu sampai hari ini yang mengharamkan, yang menghalalkan musik Ibnu Hazm. Ibnu Hazm baik dalam kitabnya Al-Muhalla maupun dalam kitabnya tentang masalah musik ini. Dia punya kitab tebal tentang masalah musik, lebih dari 400 halaman tentang masalah musik. Dia keliru dalam masalah ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dia. Oleh karena itu ittafaqat al-madzahibul arba'ah. Oleh karena itu telah sepakat imam yang empat tentang diharamkannya alat-alat musik seluruhnya. Jadi diharamkan seluruhnya alat-alat musik ini. Ini pernyataan Al-Albani. Ya, tidak ada yang mengharamkan. Kemudian Syekh bin Baz juga begitu dalam Syekh bin Abdul Aziz bin Baz, Raisul Am li Idarat al-Buhuth al-Ilmiyah wal-Ifta' wal-Irsyad. Dia mengatakan nyanyian, lagu-lagu diharamkan menurut jumhur ahli ilmu. Jadi nyanyian itu haram menurut jumhur ahli ilmu. Lebih-lebih lagi kalau diiringi dengan musik. Nyanyian itu sendiri haram. Musik itu sendiri zatnya haram. Apalagi bertemu duanya, musik dengan duanya diharamkan. Dan ini diharamkan menurut ijma' kaum muslimin. Disebutkan dalam kitabnya Ad-Da'wah, Fatwa Syekh bin Baz, juz 1, halaman 222 sampai 228. Kitabkan kedua Muassasah Ad-Da'wah Al-Islamiyah, Riyadh. Jadi berapa kali dia ditanya tentang masalah nyanyian, dia katakan nyanyian itu hukumnya haram. Ma'azif dan lukina hukumnya haram. Dan masih banyak lagi tentang masalah ini yang mengharamkan. Nanti kita lihat sudah ini bagaimana pendapat apa perbuatan para sahabat tentang masalah nyanyian ini, perbuatan para ulama kalau mereka itu melihat alat musik bagaimana, atau mendengarkan alat musik itu bagaimana penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan tentang aqwal ulama, pendapat para ulama, perkataan para ulama tentang masalah ini. Saya bawakan sekarang, kalau tadi kita bawakan dari awal sampai akhir dengan pendapat ulama yang sekarang, ada beberapa lagi pendapat supaya lebih jelas permasalahan ini. Qala al-imam Abu Bakar At-Turtushi fi khutbati kitabihi fi tahrim as-sama', telah berkata Abu Bakar Al-Turqushi dalam khutbah kitabnya, khutbah di kitabih, dia mengarang kitab yang berjudul Tahrim Mustama, jadi haramnya mendengarkan lagu, haramnya mendengarkan musik. Dia berkata, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa lil zalimin, wa nas'aluhu an yuriyana al-haqqa haqqa fanattabi'uhu wal-batila batilan fanajtanibuhu. وقد كان الناس فيما مضى يستسر أهلهم بالمعصية إذا واقعها ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها ثم كثر الجهل وقل العلم وتناقص الأمر حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهارا ثم ازداد الأمر إدبارا حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين استزلهم الشيطان واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة والنقير واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله وجاهرت به جماعة المسلمين وشاقت سبيل المؤمنين وخالفت الفقهاء والعلماء وحملت الدين. قال الله تعالى ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ini disebutkan oleh Imam Abu Bakar At-Turqushi dalam kitabnya Tahrim Mustama, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam dan akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa, tidak ada permusuhan melainkan atas orang-orang yang zalim. Kami mohon kepada Allah agar Allah menunjukkan yang benar itu benar dan diberikan hidayah kami mengikutinya, dan ditunjukkan Allah yang batil itu batil dan diberikan hidayah kita oleh Allah untuk menjauhkan yang batil itu. Dan adalah manusia, dahulu manusia itu seorang dari mereka kalau berbuat maksiat, mereka rahasiakan maksiat itu. Mereka sembunyikan rahasia, mereka sembunyikan maksiat itu. Kemudian mereka istighfar kepada Allah, bertaubat kepadanya. Kemudian bertambah banyak kebodohan. Sedikit ilmu, berkurang urusan agama ini. Sehingga salah seorang dari mereka melakukan maksiat jiharan. Terang-terangan mereka melakukan maksiat. Kemudian al-amr, kemudian bertambah urusan itu, ibar bertambah jauh. Perkara agama ini bertambah jauh dari mereka. Sehingga sampai kepada kami bahwa kelompok dari saudara kami, dari kaum muslimin, mereka telah ditundukkan oleh syaitan, telah digoda oleh syaitan, dan telah sesat akal mereka. Mereka senang kepada nyanyian, senang pada permainan. Dan mereka mendengarkan nyanyian dan nakir, trompet. Dan mereka menganggap bahwa yang demikian inilah termasuk dari agama. Ini maksudnya, keterangan ini untuk kaum sufi. Jadi ada beberapa kaum sufi yang menjadikan nyanyian itu sebagai pendekatan diri kepada Allah. Jadi dengan dia bernyanyi, dia dekat kepada Allah. Dan dia menganggap bahwa yang demikian dari agama, yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kemudian mereka terang-terangan mereka melawan kaum muslimin. Kemudian mereka berbeda dari jalannya kaum mukminin. Mereka berbeda dari jalannya kaum mukminin. Kemudian mereka menyalahi para fuqaha. Mereka menyalahi para ulama. Mereka menyalahi pembawa-pembawa agama. Allah berfirman tentang orang-orang yang menyalahi seperti ini, wa may yushaqiqar rasul, dan barang siapa yang menyakiti rasul atau menyusahkan rasul, sesudah jelas keterangan baginya, sudah jelas petunjuk baginya, dan mereka mengikuti selain jalan kaum mukminin, kami akan palingkan kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ini diterangkan oleh Abu Bakar At-Turtusi. Kemudian ada riwayat lagi tentang masalah ini pula, yaitu perbuatan para tabi'in atau para ulama, bagaimana kalau seandainya mereka melihat yang demikian, mendengarkan nyanyian itu, atau tiba-tiba mereka sedang ada di rumah bertamu, tiba-tiba disetel nyanyian. Nah, kita lihat ada riwayat begini. Akhbarani Muhammad bin Fadl al-Azdi qala nazal Qutaybah bi rajulin min al-Arab wa ma'ahu ibnatuhu Mulaikah. Falamma jannahu al-lail sami'a ghina'a faqala li sahib al-manzil quffa hadha 'anni faqala wa ma taqrah min dhalik faqala innal ghina'a ra'idun min radat al-fujur wa la uhibbu an tasma'u hadhi ya'ni ibnatahu فَإِنْ تَخَفْتَهُ وَإِلَّا خَرَجْتُ عَنْكَ. Al-Qutaybah, dia ini tidak disebutkan, kemungkinan besar tabi'in, tabi'ut tabi'in. Qutaybah, dia bertamu kepada seorang, dia membawa anaknya yaitu Mulaikah. Setelah sudah hampir malam, kemudian dia mendengar nyanyian, suara nyanyian. Kemudian dia berkata kepada sahibul bait, "Kuffa hadza anni." Matikan ini, berhentikan suara nyanyian ini. Faqala, "Apa yang membuat kamu tidak suka?" "Innal ghina," kata dia, "sesungguhnya nyanyian itu ra'idun, merupakan panji dari panji-panji kefujuran." Jadi bendera atau pelopor yang membawa kepada kefajiran, kedurhakaan, kepada kejahatan. Jadi gina ini akan membawa, menggiring orang kepada kejahatan. Dan aku juga tidak suka, di samping dia sebagai pembawa kepada kejahatan, dan aku juga tidak suka anakku dengar. Jadi begitu terbiah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dia tidak mau mendengarkan kepada anaknya nyanyian. Dan aku tidak suka anak ini dengar. Aku tidak suka, dan anak ini juga aku tidak suka anak ini mendengar. Dia tidak suka dan anak ini juga aku tidak suka untuk mendengarkan nyanyian. Fa'in kafaf tahu, seandainya engkau tahan, aku tetap di sini. Wa illa, kalau tidak engkau matikan, kalau engkau tidak berhenti bernyanyi, kharajtu anka, aku akan keluar daripadamu. Tidak mau lagi bertamu. Begitu perbuatan para ulama dalam masalah ini. Dilihat ada kemungkaran, ya bukannya dia diam di situ, dia tinggalkan. Kemudian ada lagi cerita yang lain dari para ulama. Ini disebutkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Qallal, seorang ulama yang wafat tahun 311 Hijriah. Dia mempunyai kitab yang bernama Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Kitabnya di rumah ini. Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar. Di situ dia berkata di halaman 101. Jadi kitab itu sudah ditahqiq oleh Ahmad Abdul Qadir Atha. Memakai urutan nomor. Jadi kitab itu cerita tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana amar ma'ruf nahi munkar para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terutama yang banyak diceritakan dalam kitabnya dia Imam Ahmad bin Hanbal, karena dia termasuk orang yang bermaksud Hanbali. Bagaimana perbuatan Imam Ahmad bin Hanbal? Dia cerita di sini tentang Muhammad bin Mus'ab al-Abid, sahib al-Imam Ahmad. Muhammad bin Mus'ab al-Abid, temannya Imam Ahmad. Dia wafat lebih dahulu dari Imam Ahmad. Dia wafat tahun 228 Hijriah. Kata Muhammad bin Harun Al-Khallal, "Kana Muhammad bin Mus'ab Al-Abid idza sami'a sawta 'audin aw tambur min darin arsala ilaihim an arsilu ilayya dhalika al-khabith. Fa in ursilu bihi ilai kassarahu. Wa illa qa'ada 'ala al-bab yaqra'u Fayajtami'u an-nasu fayakulun Muhammad bin Mus'ab fala yada'u hatta yukhraja ilaihi fayukassiru. Adalah Muhammad bin Mus'ab al-Abid, apabila dia mendengarkan suara seruling atau tambur dari satu rumah, dia mengirim orang, mengirim orang supaya diambil tambur itu. Dan orang itu juga al-khabis, jadi orangnya al-khabis itu juga dibawa. Apabila dikirimkan alatnya, kasarahu, dia patahkan. Kira-kira alat musik itu dipatahkan. Wa illa, apabila tidak diberikan, dia duduk depan rumah. Di depan rumah orang yang bermain musik itu, yang bernyanyi, dia depan. Di depan rumah, baca Quran. Terus dibaca Quran. Sampai orang-orang kumpul. Dan orang paham tentang Mus'ab al-Abid, ada ibadah, orang senang dengar bacaannya dia. Perkenal. Mus'ab al-Abid, orang dia baca, semua orang kumpul. Mus'ab al-Abid. Dia tidak tinggalkan tempat itu sehingga dikeluarkan alat musik itu, kemudian dia patahkan. Hancurkan alat musik itu. Kemudian, kata Imam Waqi, Imam Waqi, ini juga sama dalam kitab yang sama, Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, nomor 126, halaman nomor 126. Qala Waqi' khudh at-tambur taqsirhu 'ala ra'si sahibi kama fa'ala Ibnu Umar. Kata Imam Waqi', Imam Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i, ambil tambur itu, drum band, taqsir, patahkan dia. Di kepala orang itu patahkan. Dekat kepala orang itu patahkan. Bagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar dan Imam Waqi'. Kemudian qala Ahmad bin Hanbal, sami'tu Muhammad bin Yahya al-Qattan yaqul, "Law anna rajulan 'amila bi kulli rahsatin wa ahli al-Madinah fi as-sama', ya'ni al-ghina' lakana fasiqan." Imam Ahmad bin Hanbal, aku mendengar Muhammad bin Yahya al-Qattan berkata, seandainya orang ini mengamalkan semua rukhsah, jadi menganggap bahwa masalah ini masalah rukhsah, masalah yang ringan, dan orang Madinah mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian, lakana fasiqan, orang itu yang mendengarkan adalah fasik. Kata Yahya Al-Qattan, Muhammad bin Yahya Al-Qattan. Kemudian Ahmad bin Hanbal, dia pernah mendengar kendang atau drum band atau yang lain lah, pokoknya sejenis alat musik, dia mendengar, kemudian dia suruh orang lain. Jadi kalau ini Imam Ahmad suruh orang lain, suruh melarang supaya berhenti, jangan dilakukan yang demikian itu. Anaknya juga pernah bertanya, anaknya Imam Ahmad, yaitu yang bernama Abdullah, dia bertanya kepada ayahnya, bagaimana kalau seandainya melihat orang bawa alat musik, kalau sanggup patahkan. Kalau sanggup, patahkan. Ada lagi yang lain bertanya kepada Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, bagaimana kalau saya ini berjalan di pasar itu banyak orang jual musik. Kalau kamu sanggup, in kawita faktirhu, kalau kamu sanggup, patahkan. Kalau kamu sanggup. Kalau kamu kuat, alam amar ma'ruf nahi munkar, patahkan. Dan Ahmad, Imam Ahmad sendiri pernah mematahkan. Imam Ahmad sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu dia pernah melihat anak kecil bawa tambur. Bukan orang dewasa, anak kecil bawa tambur. Dipatahkan oleh Imam Ahmad. Bagaimana disebutkan dalam kitab yang sama, Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar, nomor 124. Kata Umar bin Al-Husain, kasara Ahmad bin Hanbal tamburan fi yadi gulam. Ahmad bin Hanbal pernah mematahkan atau pernah menghancurkan tambur yang ada pada tangan seorang anak. Jadi patahkan oleh Imam Ahmad. Kalau kita lihat dari semua ini, dari penjelasan para ulama, tidak ada yang ringan, tidak ada yang menganggap ringan. Jadi tidak ada dari kalangan sahabat, kemudian para ulama, tidak ada yang menganggap bahwa masalah ini masalah ringan. Jadi masalah ini adalah masalah besar, dan mereka menganggap bahwa ini satu kemungkaran yang besar. Jadi bukan satu kemungkaran yang kecil, kemungkaran yang besar, disuruh patahkan. Sampai seperti tadi saya sebutkan, Abu Yusuf mengatakan, kalau engkau dengar seseorang bernyanyi di rumahnya, kamu masuk tanpa izin, karena menegur kemungkaran itu adalah fardu, jadi bukannya wajib, saya katakan fardu, fardu lebih tinggi menurut mazhab Hanafi. Diceritakan di dalam kitab Tahzibut Tahzib di juz yang ke-10 diceritakan tentang Syu'bah Al-Hajjaj dan Al-Minhal bin Amr, dua-dua ini rawi Bukhari. Minhal rawinya Bukhari, rawinya Abu Daud, rawinya Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Waktu Syu'bah datang ke rumahnya Minhal bin Amr ingin bertanya tentang masalah hadis, Syu'bah mendengar suara nyanyian, langsung Syu'bah keluar, tidak mau dengar lagi. Minhal rawi Bukhari, Syu'bah juga sama, sejat. Dia keluar. Kemudian kata para ulama, Minhal ini kalau begitu perlu dijarah, hadisnya perlu dijarah, karena terdengar dari rumahnya suara nyanyian. Menurut ulama bahwa Syu'bah ya tasarra, terlalu cepat Syu'bah ini. Padahal mestinya dia tanyakan. Jadi ceritakan dalam Tahzibut Tahzib di juz yang 10. Mestinya Syu'bah bertanya kepada Minhal, siapa yang bernyanyi itu? Ternyata Syu'bah, ternyata Minhal tidak bernyanyi dan keluarganya tidak bernyanyi. Jadi suara itu terdengar dari rumah tetangganya. Syu'bah langsung keluar mendengar suara itu. Ya, menurut para ulama itu bukan dari rumah Minhal bin Amr, tapi dari rumah tetangganya. Sampai seperti itu para ulama ahli hadis, rawi-rawi hadis sampai begitu, begitu telitinya, tidak mau sampai terdengar musik keluar, nyanyian keluar, tidak mau diterima waktu menyampaikan hadis. Dan banyak lagi cerita yang lain bahwa para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama dalam masalah ini tidak menganggap ringan, keras mereka dalam masalah ini. Maka kita pun harus berhati-hati dalam masalah ini. Tidak boleh kita menganggap bahwa hukum ini adalah mubah atau halal atau boleh-boleh saja. Ini tidak benar. Sebagaimana nanti saya terangkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa ini boleh, alasan-alasan mereka yang mengatakan boleh, nanti kita bahas alasan-alasan yang membolehkan. Terus sebelumnya kita masuk ke dalam masalah syair-syair yang dibolehkan, bagaimana yang disebutkan oleh Syekh Fahan. Di sini dia menerangkan tentang syair-syair yang dibolehkan menurut penjelasan para ulama. Jadi kalau nyanyian tidak dibolehkan sama sekali, tapi syair itu dibolehkan. Syair atau anasyid dibolehkan juga, tidak seperti yang saya sebutkan tadi, tidak terlalu banyak, sebentar saja. Bagaimana perkataan Rasulullah kepada Hanzalah Al-Asidi, sa'atan sa'atan, sebentar saja ya, Hanzalah, sebentar. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, jadi bukan tulis sa'at. Bagaimana Rasulullah melakukan duk, nanti disebutkan dalam riwayat, yaitu pada waktu Id dan pada waktu walimatul urus, dan itu pun sebentar, tidak tul yawm, tulan lail, tidak, sebentar saja. Jadi syair yang dibolehkan menurut keterangan Syekh Fahan, bahwa syair yang dibolehkan yang pertama adalah syair-syair yang mensifatkan tentang kauniyah, tentang alam semesta. Jadi dia ceritakan tentang langit, tentang bumi, tentang air, tentang pohon, itu dibolehkan, tentang kauniyah. Kemudian yang kedua, syi'arun yaquluhul hajij li hajjin aw umratin. Yang kedua, syair-syair yang diucapkan oleh para hujjaj, orang-orang yang mau haji, di dalam perjalanan mereka mengucapkan syair-syair untuk pergi haji, untuk ibadah, dan itu pun sebentar saja. Jadi membangkitkan semangat untuk haji, menceritakan tentang Baitullah al-Haram, tentang umrah. Yang ketiga asy'arul zuhud wal adab. Syair-syair tentang zuhud dan adab. Kemudian yang keempat asy'arul 'urus. Asy'arul 'urus, syair-syair pada waktu perkawinan. Ini yang keempat ini yang sering dijadikan alasan oleh orang-orang yang membolehkan musik dan nyanyian. Yang keempat ini. Karena yang keempat ini hadisnya jelas, nasnya tegas, ada lebih dari empat hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lainnya tentang dub itu. Asy'arul huruf seperti yang dicontohkan di dalam riwayat Aisyah, atainakum, atainakum, fahayyuna nuhayyikum, sampai akhir. Kemudian yang kelima, asy'arul jihad wal ghuzah. Yang kelima, syair-syair jihad, tentang jihad dan peperangan. Jadi syair-syair tentang jihad dan peperangan ini dibolehkan. Bagaimana dilakukan oleh Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit penyairnya Rasulullah, dan Abdullah bin Rawaha. Sampai Hasan itu ada mimbarnya di masjid yang biasa dia bersyair untuk menyerang kaum jahiliyah. Syair-syair yang seperti ini dibolehkan menurut para ulama. Syairul jihad memang ada. Contohnya seperti yang disebutkan di dalam beberapa kitab hadis bahwa Hasan bin Thabit bersyair, kemudian waktu itu dilirik oleh Umar, kemudian Hasan bin Thabit mengatakan, sesungguhnya aku pernah bersyair dan waktu aku bersyair itu ada orang yang lebih baik daripada kamu. Maksud Hasan itu ada orang yang lebih baik dari Umar, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah menyaksikan waktu Hasan bin Thabit bersyair. Jadi bersyair tentang perang, membangkitkan semangat umat ini untuk berperang, tidak diiringi dengan musik. Kemudian Abdullah bin Rawaha juga demikian. Abdullah bin Rawaha melakukan syair yang membangkitkan semangat untuk berperang. Dan syair-syair ini sebentar saya katakan, yang dibolehkan ini menurut syariat ya rukhsahnya ini sebentar saja. Tidak terus-menerus dilakukan oleh orang. Kalau terus-menerus syair ini dilakukan, jadi tulal yaum, tulal sa'ah dilakukan, maka dia terkena kepada hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yamsali'a jawfu ahadikum qayhan hatta yariyahu khairun lahu min ayyam tali'a syi'ran. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Tahawi wa Ahmad. Dari Abi Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh perut seseorang itu dipenuhi, sungguh perut seorang dari kamu itu dipenuhi dengan nanah dan darah. Kaif, seperti luka, nanah dan darah. Hatta yariyahu, sehingga busuk perut itu, hancur perut itu. Itu lebih baik daripada dia memenuhi dengan syair. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, dan diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Jadi diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya, kemudian diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kemudian diriwayatkan juga oleh Muslim di juz yang ketujuh halaman 50, halaman 50, Abu Daud 5009, Tirmizi, Ibnu Majah, Tahawi, kemudian Ahmad di juz yang kedua halaman 288, 355, 391, 478 dan 480. Di sini diterangkan, barang siapa yang memenuhi seseorang dari kamu dipenuhi perutnya itu dengan kai, dengan nanah dan darah, itu lebih baik daripada memenuhi dengan syair. Jadi kalau orang memenuhi dengan syair-syair, dia hafal syair-syair itu dia penuhi, maka lebih baik dia penuhi nanah dan darah. Jadi yang hafal syair, Al-Qur'annya ditinggalkan, syair-syair yang dihafalkan oleh dia ini akan dipenuhi. Menurut keterangan para ulama, bahwa syair-syair itu melalaikan orang dari jalan Allah, dari zikrullah. Yang terakhir dijelaskan di sini tentang masalah nyanyian, Jadi kalau di syair buat dibolehkan, tapi kalau nyanyian ini termasuk anwa'u syair al-muharramah. Jadi nyanyian ini termasuk dari syair yang diharamkan. Disebutkan syair yang diharamkan ada lima juga. Asy'arun niyahah, syair-syair ratapan, asy'arus sabt. Jadi syair-syair yang tujuan untuk mencaci maki. Yang ketiga asy'arul madah, syair-syair yang berbentuk pujian. Yang keempat asy'arus syirkiyah, syair-syair syirik. Dan yang kelima al-ghina. Jadi ghina ini masuk bagian dari syair yang diharamkan. Diterangkan mazal al-ghina mawjudan fil nas fayasharun wa yashrabun al-khamr. Selama ghina ini, nyanyian ini ada pada manusia, maka manusia ini akan mabuk terus. Mereka akan yashrabun al-khamr, mereka minum khamr, mereka mabuk, dan mereka melakukan segala macam bentuk-bentuk kemaksiatan. Ini penjelasan para ulama tentang masalah syair yang dibolehkan dan syair yang tidak dibolehkan. Kemudian kita lihat bagaimana penjelasan orang-orang yang membantah. Saya pikir ini semua keterangan hayat, hadis, akwal ulama sudah sangat jelas sekali. Tapi masih ada yang membantah. Di antara yang membantah mereka berdalil seperti ini. Jadi bantahan-bantahan ulama, sebenarnya satu saja yang pokok yang membantah, artinya yang membolehkan musik ini, cuma yang pokok itu cuma satu. Yang pokok cuma satu, yaitu Ibnu Hazm. Karena dia menganggap bahwa semua hadis tentang musik itu adalah dhaif. Cuma kalau kita lihat dari jumlahnya yang 78 itu, 78 yang sahih ya cuma 7, banyak yang sahih. Yang 7 ini termasuk riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari ini juga dilemahkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla di juz yang ke-9. Di juz yang ke-9 halaman 59. Jadi kata Ibnu Hazm, jadi dasar-dasar orang yang mengatakan musik itu boleh, pertama menganggap bahwa hadis tidak sah. Ini yang pertama, itu Ibnu Hazm. Kemudian yang kedua, dusta dari orang-orang sufi. Dia menganggap bahwa para sahabat melakukan musik. Di antara yang mengatakan begitu adalah Muhammad bin Tahir. Yang ketiga, alasan mereka yang mengatakan musik boleh, yaitu bahwa musik ini merupakan seni menghaluskan perasaan. Karena Islam itu bukan agama yang kaku, bukan agama yang beku, kita perlu hiburan. Itu alasan mereka yang ketiga. Kemudian alasan mereka yang keempat adalah bahwa syair-syair ini menambah ketaatan. Bahwa dengan kita bernyanyi ini, kita akan taat kepada Allah. Kemudian yang kelima alasan mereka adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Aisyah waktu itu disuruh oleh Rasulullah panggil Juwairiyah, perempuan-perempuan kecil, untuk memainkan duf. Alasan mereka, kalau duf aja boleh, berarti semua alat musik boleh, kata mereka waktu itu. Alasan mereka yang kelima. Kemudian alasan mereka yang keenam, lawal hadis itu artinya bukan ghina. Yang keenam alasan mereka bahwa lawal hadis itu artinya bukan ghina. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa hadis ini tidak sah. Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis tentang musik tidak sah dengan mengatakan bahwa hadis Bukhari ini terputus, kata Ibnu Hazm. Jadi dia katakan bahwa inna hadzal hadis ma'lulun bil inqita' bainal Bukhari wa Hisham bin Ammar. Jadi kata Ibnu Hazm bahwa hadis ini ada ma'lul, yaitu illatnya apa? Mungkati antara Bukhari dengan Hisham bin Ammar. Karena Bukhari menggunakan lafaz qala. Di Bukhari berkata qala Hisham bin Ammar. Nah, ini pendapat ini tidak dibenarkan. pendapat ini tidak benar, pendapat ini salah. Karena apa? Karena kata-kata qala menurut para ulama, apabila dikatakan oleh rawi yang kuat seperti Bukhari ini, Imamul Muhaddithin, itu sudah sama derajatnya dengan derajat haddatsana atau akhbarana atau anba'ana atau sami'ana langsung. Bukhari dengan Ammar, Hisham bin Ammar ini bertemu. Bukhari dengan Hisham bin Ammar ini bertemu. Liqa. Ya, ya betul. Sezaman dan liqa bertemu. Jadi pendapat Ibnu Hazm ini tidak benar. Karena di sini diterangkan bahwa kata-kata qala Hisham bin Ammar ini sudah menunjukkan kepada hadis ini kuat. Yang pertama. Yang kedua, hadis ini mempunyai jalan yang lain. Hadis ini ada jalan yang lain, yaitu diriwayatkan oleh Abu Daud. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud. Kemudian diriwayatkan juga oleh yang lain. Jadi ada yang mempunyai mutabi hadis ini. Kemudian yang ini sudah dibantah ya. Pendapat ini mengatakan bahwa munqati sudah dibantah oleh Ibnu Salah dalam kitabnya Ulumul Hadis pada waktu dia mencontohkan hadis muallaq. Kemudian dibantah juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Perkataan Ibnu Hazm bahwa hadis ini munqati dibantah oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Fathul Bari juz 10 halaman 51 56 sampai 56. Kemudian yang kedua tentang makna ini, annahu waqa'a isti'mal al-Bukhari hadis sigha qala quran katsiran jiddan an shuyukhi fil asanid al-muttasila wa dhalik fi tarikh al-kabir. Jadi perkataan Bukhari menggunakan sigha ini, qala fulan, itu qala Hisham bin Ammar, banyak sekali dari syekh-syekhnya dalam sanad-sanad yang muttasil. Demikian juga Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya yang bernama Tarikh al-Kabir. Jadi Bukhari punya kitab Tarikh al-Kabir, Tarikh al-Awsat dan Tarikh al-Saghir. Kemudian yang keempat, fainal hadis warada mausulan min turuq an Hisham bin Ammar bihi fi ghairi sahih akhrajahu Tabrani wal Baihaqi wa Ibnu Athaqir. Jadi hadis ini juga jalan, mempunyai jalan yang mausul yang sampai kepada, artinya bersambung dari jalan Hisham bin Ammar dari yang lainnya selain dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Tabrani, Baihaqi, Ibnu Athaqir dan yang lainnya. Kemudian yang tadi saya sebutkan bahwa di sini juga mempunyai jalan di Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4039. Setelah melihat penjelasan itu, kata Albani, hadza isnadun sahih wa mutaba'ah qawiyyah li Hisham bin Ammar wa Sadaqah bin Walid. Bahwa hadis ini derajatnya sahih dan mempunyai mutaba'ah yang kuat bagi Hisham bin Ammar dan Sadaqah bin Khalid. Kemudian diterangkan juga oleh beberapa ulama yang lain, seperti Yusuf Al-Judai juga menerangkan bahwa hadis ini bersambung. Ini tidak ada kelemahan. Para ulama sudah menjelaskan bahwa hadis ini bersambung. Ya, keliru. Ibnu Hazm dalam masalah ini keliru melemahkan hadis Bukhari. Itu yang pertama. Dari keterangan ini, yang Bukhari ini lemahkan, semua hadis tentang musik dilemahkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Malahi. Semuanya dilemahkan. Nah, karena semua dilemahkan oleh dia, dia berpendapat bahwa musik itu halal. Dia tinggal di Spanyol dan Spanyol tempatnya musik. Dia tinggal di Spanyol dan Spanyol itu tempatnya musik, sehingga dia menghalalkan musik itu. Jadi lingkungan dia mempengaruhi cara berpikirnya, sehingga dia menghalalkan musik. Para ulama, mudah-mudahan Allah mengampuni dia dan merahmatinya. Dia keliru dalam masalah ini. Karena Ibnu Hazm melemahkan, diikuti oleh yang lain, diikuti oleh Ghazali. Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemudian diikuti lagi oleh Muhammad bin Tahir. Kemudian diikuti lagi oleh yang lain. Yang terakhir, Qardawi dalam kitabnya ini, Al-Halal wal-Haram. Dia mengatakan nyanyian itu boleh. Musik itu halal. Qardawi. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi, di Indonesia ini sudah ada yang menerbitkan buku ini, Hukum Seni Musik, Seni Tari dalam Islam. Setelah dibawakan, dibawakan dalil-dalil yang mengharamkan, kemudian dalil-dalil yang mengharamkan itu dibantah dengan yang membolehkan. Kesimpulannya, bahwa musik dan nyanyian itu boleh. Jadi setelah dibawa dalil-dalil yang mengharamkan dulu, kemudian dibantah semua dalil-dalil itu. Perkataan dari Ibnu Hazm, perkataan para ulama. Di samping itu diambil juga perkataan dari Yusuf Qardawi. Ini yang mengarang, Profesor Haji Mukhtar Toha Yahya Umar MA. Sambutannya banyak di sini. Sambutannya dari saya. Dan semua saya sudah baca beberapa kali buku ini, lemah. Dasar-dasar yang dia pakai lemah sekali. Sangat lemah. Jadi dasar-dasar yang dipakai sangat lemah. Yang pertama dia mengambil dari Ibnu Hazm itu. Jadi Ibnu Hazm melemahkan, dia juga ikut melemahkan. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, kedudukan hadis sudah sahih. Alasan yang kedua bagi orang-orang yang membolehkan, yaitu seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Tahir. Yang dikatakan oleh Muhammad bin Tahir bahwa para sahabat melakukan. Ini dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya.